Bismillahirrahmanirrahim. Wa niyatu imamatin au jama'atin sunnatun li imam fi ghairi jumu'ah. Niat imam atau niat berjamaah hukumnya sunnah bagi imam di selain sholat jumu'ah. Jadi jamaah itu walaupun dilakukan oleh minimal dua orang, tetapi tidak ada hukum keharusan niat berjamaah ya. Tidak ada keharusan niat berjamaah bagi imam. Jadi makmum kalau dia tidak niat jamaah itu sholatnya tetap sah ya. Karena jamaah makmum ataupun imam ya keduanya. Makmum ataupun imam kalau keduanya tidak niat berjamaah maka sholatnya tetap sah karena jamaah tidak termasuk syarat dari sholat. Dan mengapa ini diberi catatan untuk imam itu karena bisa digambarkan ada jamaah dari satu sisi dalam arti dari sisi makmum dia berstatus sebagai makmum dalam arti sholatnya dihitung jamaah, tapi imamnya dihitung sholat sendiri ya. Makmumnya dihitung jamaah, imamnya dihitung sholat sendiri. Itu tidak apa-apa. Jadi tidak diharuskan niat berjamaah bagi imam. Kesunahan ini dikarenakan liyana la fadlal jamaah ya. Ini ada dua alasan. Alasan yang pertama supaya mendapatkan keutamaan jamaah. Jadi niat jamaah itu bukan untuk kesahan sholat atau yang lain, tetapi supaya mendapat keutamaan jamaah. Walil khuruji min khilafi man aujabaha. Ini alasan kedua. Alasan kedua adalah supaya menghindari pendapat lain, pendapat ulama lain yang mengharuskan jamaah. Karena kita tahu di awal bab bahwa hukum jamaah ini walaupun menurut kita tidak wajib, tetapi ada ulama lain yang mengharuskan ya. Ada ulama lain yang mengharuskan berjamaah. Nah, supaya kita terhindar dari pendapat ulama itu, dalam arti supaya sholat kita sah menurut ulama itu, maka ada kesunahan niat berjamaah. Karena kaidah umumnya al-huruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan ulama hukumnya sunnah. Watasihu niyatuha ma'a taharrumih. Ma'a taharrumih. Jadi niat berjamaah itu hukumnya sah kalau memang dilakukan di saat takbiratul ihram. Jadi seperti halnya aturan niat yang lain ya. Karena niat ini tempatnya adalah di permulaan ibadah dan ibadah sholat itu permulaannya adalah takbiratul ihram, maka niat ini juga harus dilakukan di saat takbiratul ihram. Wa in lam yakun khalfahu ahad. Walaupun di saat sholat tidak ada satu orang pun yang ada di belakangnya. Jadi niat berjamaah, kalau dalam hal ini niat menjadi imam ya, niat menjadi imam itu disunahkan walaupun di awal sholat tidak ada satu orang pun di belakangnya. Namun in wasiqo bil jamaati, namun dia yakin bahwa nanti akan ada orang yang mengikutinya. Jadi seorang yang sholat sendiri tapi dia yakin bahwa nanti di tengah-tengah sholat akan ada orang lain yang ikut dengannya, orang yang sholat sendiri tadi dia disunahkan niat menjadi imam di awal sholatnya ya. Namun ini alal aujah menurut pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih. Artinya ini ada perkhilafan ya, ada perkhilafan, ada yang mengatakan hal ini boleh, ada yang tidak memperbolehkan. Kalau menurut pendapat yang memperbolehkan, alasannya adalah li'annahu sayasiru imaman, karena orang yang sholat sendiri tadi dia akan menjadi imam. Jadi dia akan menjadi imam di tengah-tengah sholatnya. karena keyakinan itu. Fa ilam yanwi walau li adami ilmihi bil muqtadin hasala lahumul fadlu dunahu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau ada orang yang sholat sendiri dan dia tidak niat berjamaah, walaupun dia tidak niat jamaah itu karena dia tidak mengetahui bahwa ada orang lain yang mengikutinya. Jadi misalkan saya sholat, kemudian ada orang lain yang mengikuti saya sholat, ada orang lain yang bermakmum kepada saya, tetapi saya tidak tahu. Oleh karena itu saya tidak niat menjadi imam. Bila hal itu terjadi, maka keutamaan jamaah didapatkan oleh makmum, ya. Lahum ini kembali ke muktadin, ya, didapatkan oleh makmum, dan imam tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa dalam hal jamaah itu bisa digambarkan dari satu sisi saja, yaitu dari sisi makmum, ya, dari sisi makmum. Jadi seorang makmum itu tidak harus ada seorang imam yang niat menjadi imam, ya, tidak harus ada orang yang niat menjadi imam. Kalau seorang imam, tentunya dia diharuskan ada makmum. Kalau imam diharuskan ada makmum, ya. Wa inna wahu fil asna'i hasolalahul fadlu min hina'id. Bila seseorang niat berjamaah di tengah-tengah sholat, ya. Jadi tadi dijelaskan bahwa niat jamaah itu letaknya di saat takbiratul ihram, ya. Niat jamaah sah, ya, niat jamaah itu sah bila dilakukan di saat takbiratul ihram. Akan tetapi hal itu boleh dilakukan di tengah-tengah sholat, ya. Seperti contoh tadi. Jadi seorang yang awalnya sholat sendiri, kemudian di tengah-tengah sholat dia niat berjamaah, maka keutamaan jamaah itu bisa didapatkan dari dia niat. Nah, dimulai dari dia niat. Jadi keutamaan jamaah ini tidak didapatkan di semua sholatnya, tetapi hanya setelah dia niat, ya. Jadi sebelum dia niat berjamaah, sholatnya berstatus sendiri. Amma fil jumu'ah fatalzamuhu ma'ataharrum. Ini adalah pengecualian dari kalimat awal tadi. Di kalimat yang awal tadi ada pengecualian fi ghairi jumu'ah, ya. Jadi kesunahan niat berjamaah itu hanya terkhusus di selain sholat Jumat. Kalau di sholat Jumat, maka hukum menjadi imam, hukum niat menjadi imam itu wajib, ya. Karena memang sholat Jumat itu tidak bisa sah kalau dilakukan sendiri. Jamaah merupakan syarat dari kesahan sholat Jumat. Wa minha adamu taqaddumin fil makani yakinan ala imamin bi'akib. Minha ini domirha kembali ke surut, ya, kembali ke surutul jamaah. kembali ke surutun. Jadi sebelumnya syarat yang pertama minha, syarat yang pertama di menggunakan kata minha, kemudian syarat yang kedua ini juga menggunakan kata minha, yang tentunya kembali ke satu kata yang sama. Termasuk syarat dari jamaah adalah tidak berada di depan, tidak mendahului, ya. Takontum ini mendahului, maksudnya berada di depan. Tidak mendahului tempat, ya, dengan yakin. Tidak mendahului tempat imam, ya. Tidak mendahului tempat imam dalam arti tidak boleh berada di depan imam. Dan ukuran di depan atau di belakang itu bi'akib, menggunakan tumit, ya. Jadi ukurannya tumit. Artinya andai kata ada makmum yang kepalanya di depan imam, tetapi tumitnya masih di belakang imam, itu tetap sah ya. Karena yang menjadi ukuran di depan atau di belakang itu bukan kepala atau yang lain, melainkan tumit. Wa in taqaddamat asabi'uhu, walaupun jari makmum, walaupun jari makmum berada di depan imam ya. Jadi domirhu tadi kembalinya ke makmum, kembalinya ke makmum. Mengapa demikian? Jadi ini adalah mencontohkan seseorang yang memiliki kaki yang panjang ya. Seorang yang memiliki kaki yang panjang sehingga walaupun tumitnya berada di belakang imam tetapi jarinya berada di depan jari imam. Tumitnya berada di belakang tumit imam tetapi jarinya berada di depan jari imam. Hal ini tetap sah karena tadi bahwa ukuran lebih depan atau belakang itu menggunakan tumit. Amma syakku fit taqaddum fala yu'athiru. Ya, jadi sebenarnya syarat ini diharuskan yakin ya. Tetapi dalam hal ini kalau ragu apakah dia berada di depan imam atau tidak, keraguan itu tidak berpengaruh, dalam arti sholatnya tetap sah ya. Walaupun secara kebiasaannya antara yakin dengan ragu itu berlawanan ya. Artinya kalau ada satu masalah yang disyaratkan yakin, biasanya keraguan itu bisa berpengaruh. Tetapi dalam hal ini ternyata keraguan tidak mempengaruhi. Wala yadhurru musawatuhu lakinnaha makruhah. Jadi yang penting makmum berada di belakang imam ya. Tumit makmum berada di belakang imam. Kalau sama, kalau sejajar itu tidak berbahaya, tetapi hukumnya makruh ya. Jadi hukumnya makmum yang sejajar dengan imam itu sholatnya tetap sah tetapi makruh. Wanudiba wukufu zakar. Ini pembahasan lain ya. Disunahkan seorang laki-laki berdiri walau sobian, walaupun anak kecil, lam yahdhur ghairuh, yang tidak ada orang lain yang mengikuti jamaah. Disunahkan seorang laki-laki berdiri an yaminil imam, di samping kanan imam. Nah, jadi ini menjelaskan tentang kesunahan letak barisan sholat ya. Letak barisan sholat ditinjau dari jenis kelamin makmum. Kalau makmumnya berjenis kelamin laki-laki, sunahnya berada di samping kanan. Ini satu orang ya. Ini mufrad, berarti yang dibahas ini satu orang. Jadi kalau ada satu orang makmum laki-laki, kesunahannya dia berada di samping kanan imam. Walaupun makmum itu anak kecil yang tidak datang selainnya. Jadi kalau ada satu makmum kemudian ada orang lain yang datang, itu nanti ada pembahasannya sendiri. Ini yang dibahas saat ini adalah kalau makmumnya sendirian. Wa illa sunnalahu tahwiluhu lil ittiba. Bila makmum tidak bertempat di kanan imam, maka bagi imam disunahkan untuk memindahnya. Jadi domirhu ini kembalinya ke imam, kemudian domirhu yang kedua ini kembalinya ke makmum ya. Jadi kesunahannya makmum berada di samping kanan. Kalau makmum tidak berada di samping kanan, misalkan di samping kiri atau di belakang imam, maka imam disunahkan memindahnya. Imam disunahkan memindah supaya mendapatkan kesunahan berada di samping kanan. Memindah ini dilakukan di tengah-tengah sholat ya, di tengah-tengah sholat il ittiba, karena mengikuti Nabi. Hal ini pernah dilakukan Nabi, pernah ada makmumnya yang tidak berada di sisi kanan Nabi, lalu Nabi menariknya, menariknya agar dia bertempat di sisi kanan Nabi. Mutaakhirin anhu qalilan. Ini adalah lawan dari tadi bahwa sejajarnya makmum dengan imam ini hukumnya makruh. Kalau begitu, supaya tidak makruh, maka kesunahannya adalah mundur sedikit ya, mundur sedikit. Jadi makmumnya berada di belakang imam sedikit. Qalil ini maksudnya ya tidak terlalu jauh. Bi an tata'akhkhara asabi'uhu an akibi imamih. Nah, ini ukuran sedikit ya. Ukuran sedikit sekiranya jari makmum berada di belakang tumit imam ya. Jari makmum berada di belakang tumit imam. Ini sudah sudah bisa mendapatkan kesunahan mundur sedikit. Wa kharaja bizakar ya, karena penjelasan sebelumnya membahas tentang makmum yang berjenis kelamin laki-laki, maka mengecualikan makmum yang berjenis kelamin perempuan. Wa kharaja bizakaril unsa, aturan ini mengecualikan perempuan. Fatakifu khalfahu ma'amazid ta'akhur. Kalau perempuan, dua kesunahan tadi, yaitu kesunahan di samping kanan dan kesunahan mundur sedikit, ini berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan, kesunahannya berada di belakang imam dan juga mundurnya lebih banyak ya. Jadi mazid ini lawan dari qalil tadi. Kalau makmum laki-laki sunahnya mundur sedikit, kalau makmum perempuan sunahnya menambah menambah mundur dari imam, menambah mundur dari imam. Fa in ja'a dzakarun wallahu a'lamu bisawabi.